Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihatmu di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk ku baca. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu. Dan masih mungkinkah aku untuk cuma memiliki hatimu. Hatimu, oh, ku ingin gadis di sampul majalah itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku. Dan ku ingin cintanya menjadi sampul di hatiku, yang terdepan harus selalu menjadi nomor satu. Oh, tapi siapakah diriku ini, yang kata orang tak rupawan begini. Tak bisa asik bergaya dengan segala macam cara yang ada di anak muda masa kini. Tapi apa salahnya punya hayalan, harapan atau sekedar angan-angan. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu. Dan masih mungkinkah aku itu juga jadi gadis yang kan temani hari-hariku. Dan ku ingin cintanya menjadi sampul di hatiku, yang terdepan lo selalu menjadi nomor satu. Sambung majalah itu juga jadi gadis yang menemani hariku. Ku ingin cintanya jadi sambung hatiku, yang terdepan dan selalu jadi nomor satu. Ku ingin gadis di sambung majalah itu juga jadi gadis yang menemani hariku. Ku ingin cintanya jadi sambung hatiku, yang terdepan dan selalu jadi nomor satu.